Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Masih kita berbicara tentang Al-Quran, كلام الله. والقرآن adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk. والله تعالى yatakallam haqiqatan, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara sebenar-benarnya berbicara. Wa kalamuhu laisa ka kalami ghairihi, dan kalam Allah tidak sama dengan kalam makhluknya. Sampai kita pada ucapan Asy-Syarih rahimahullah, wa hal ya'qil qadirun la taqumu bihi al-qudrah, au wa hal yu'qal qadirun la taqumu bihil qudrah au hayyun la taqumu bihil haya. Kata syarih, apakah masuk akal kalau dikatakan seorang qadirun tetapi tidak memiliki qudrah, atau hayyun hidup tapi tidak memiliki hakikat kehidupan? Demikian pula, apakah mungkin memiliki sifat kalam tetapi tidak memiliki hakikat pembicaraan? Karena dikatakan oleh mereka kalamnya bukan hakiki menurut berbagai macam kelompok-kelompok sempalan, kelompok sesat. Wa qad qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, padahal Rasulullah SAW sudah bersabda mengajarkan doa a'udzu bikalimatillahi tammati min allati billahi la yujawizuhunna birrun wala fajr. A'udzu bikalimatillahi tammat, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Demikian hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah dan juga Abu Ya'la, dan disebutkan dalam kitab Al-Isabah dari hadis Abdurrahman Ibnu Khanbash radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata Al-Hafidh dalam Isabah, wa dhakarahu yani Abdullah Abdurrahman ibn Khanbash, Al-Bukhari menyebutkannya termasuk sahabat. Wa qala fi isnadihi nazar, tetapi dalam sanadnya ada kritikan, yani kenapa sanadnya masih diperbincangkan. Berkata Ibn Mandah, fi hadithihi irsalun, hadisnya mursal. Berkata Al-Hafidh, wala'ala Ibn Mandah arad annahu lam yusarrih bisima'ihi, mungkin yang dimaksudkan oleh Ibn Mandah bahwa beliau tidak tegas menyatakan bahwasanya sahabat tadi sarih, tegas mendengar langsung. dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lakin al-mu'tamad ala man jazima bi annahu lahu sahbah, tetapi kalau sudah ditegaskan oleh beberapa ulama seperti Bukhari, kalau sahabat tadi atau kalau seorang yang bernama Abdurrahman ibn Hanbas itu adalah sahabat, maka dikatakan lahu sahbah, maka jelas bukan mursal. Jelas bukan mursal. Tetapi sudah dikatakan tadi dalam keadaan sanadnya fihi maqam. Qultu wal hadits karahu syaikhuna fi ziyadatihi ala sahih al musnad. Kata muhaqqiq di sini Syekh Yasin bahwa hadis ini disebutkan oleh Syekh kami, yani Syekh Muqbil rahimahullah, di dalam ziyadat beliau terhadap kitabnya As-Sahih Al-Musnad. Ala kulli hal, kalaupun hadis ini diperbincangkan, masih ada hadis yang lebih sahih, yang ma'ruf, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq idza nanzala manzilan. Kalau singgah di satu tempat, hendaklah berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kata beliau, kata syarih setelah membawakan hadis ini, fahal yaqul aqilun annahu sallallahu alaihi wasallam ada bi makhluq. Apakah akan berkata seseorang yang berakal bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bil makhluq, berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung pada makhluk, a'udzu bi kalimat, aku berlindung dengan kalimat. Apakah berarti berlindung dengan kalimat, berlindung dengan makhluk? Bagi mereka-mereka yang menganggap bahwa kalimat-kalimat Allah adalah makhluk, menganggap Quran adalah makhluk, maka berarti ajaran Rasulullah SAW mengajarkan doa a'udzu bikalimatillah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, berarti mengajarkan perlindungan kepada makhluk. Itu batil. Itu pendapat yang batil. Bal hadza qaulihi, bahkan ini sama kedudukannya, berlindung dengan kalimat Allah, kedudukannya sama dengan berlindung dengan sifat-sifat Allah yang lain. Seperti a'udzu biridaka min sakhatik wa a'udzu bimu'afatika min 'uqubatik. Doa Rasulullah SAW, aku berlindung kepada keridhaan-Mu ya Allah dari kemurkaan-Mu. Aku berlindung dengan maaf-Mu ya Allah dari balasan-Mu. Berlindung dengan maaf-Nya Allah, berlindung dengan keridhaan Allah, ini bukan berlindung pada makhluk. Karena berlindung dengan sifat-sifat Allah sama saja dengan berlindung kepada Allah. Demikian pula a'udzu bikalimatillahi tammat, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Sama, berlindung dengan sifat Allah, maka dia berlindung kepada Allah SWT. Wa qaulihi, atau seperti ucapan Allah SWT, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Orang yang sakit dianjurkan untuk berdoa dengan doa ini. Kalau yang tadi diriwayatkan oleh Muslim, yang ini pun diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi, aku berlindung dengan kemuliaan Allah dan kekuasaannya. Bi'izzah, dengan kemuliaan, dengan qudrah, dengan kekuasaan. Ikhwan fillah na'azakumullah, berlindung dengan izzah Allah Subhanahu wa taala, berlindung dengan qudrahnya Allah Subhanahu wa taala, sama berlindung dengan Allah. Karena izzah dan qudrah merupakan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Min syarri ma ajidu wa hadir, aku berlindung kepada kemuliaan-Mu ya Allah, dan berlindung kepada kemuliaan dan ketinggian-Mu dari apa yang aku dapati dan dari apa yang aku hindari. Kuwaka qaulihi, dan juga seperti ucapan Rasulullah SAW dalam yang riwayat yang juga sahih, a'udzu bi'azamatika an nughtala min tahti aw min tahtina, aku berlindung kepada Engkau dengan kemuliaan-Mu ya Allah, keagungan-Mu, aku berlindung dengan keagungan-Mu. Keagungan sifat, maka berlindung dengan keagungan Allah, berlindung dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. An-nughtala min tahti, kullu hadhihi min sifatillahi taala, semua itu berlindung kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kalimat a'udzu bikalimatillah, sama dengan ucapan kita yang diajarkan oleh Nabi, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi al-ma'ani mabsuutatun fi mawaadhi'iha, makna yang seperti ini mabsutah, dibahas luas di tempat-tempatnya, yakni di bab-babnya. Innama ushiru ilaiha huna isyaratan, aku di sini hanya mengisyaratkan saja sedikit. Wa katsirun min mutaakhir al-hanafiyah ala annahu ma'nan wahid wa ta'addud wa takatsur wa tajazzu' wa taba'ud hasilun fi dilalat. Adapun kebanyakan para mutaakhir al-hanafiyah, kebanyakan orang-orang belakangan dari madhab Hanafiyah, mereka berpendapat dengan pendapat yang aneh lagi, menyatakan annahu ma'nan wahid, bahwa ucapan Allah itu satu makna saja. Adapun ta'addud, takatsur, tajazzu, adapun berbilangnya ucapan atau menjadi banyaknya ucapan atau tajazzu dibagi-baginya menjadi juz-juz atau taba'ud menjadi ba'ud-ba'ud sebagian-sebagian, itu semua hasilun fid dilalat, itu dihasilkan dari dilalatnya, la fil majlul, bukan pada al majlul, bukan pada zatnya. Zatnya satu, tetapi ketika mau menunjukkan sesuatu maka terbagi-bagi menjadi sekian pembicaraan. Wa hadhihi al ibarat makhluqah, dan ungkapan-ungkapan itu adalah makhluk kata mereka. Wa sumiyat kalamullah, dan dinamakan ucapan Allah lidalalatiha alaihi wa ta'addihi biha, dinamakan ucapan Allah hanya karena ungkapan-ungkapan ini mengungkapkan dari apa yang dimaksud oleh Allah dan menunaikan apa yang Allah maukan, maka dikatakan kalamullah SWT. Fa'in ubbira bil arabiyah fahuwa Qur'an, kalau diungkapkannya dengan bahasa Arab maka itu Qur'an, kalau diungkapkannya dengan bahasa Ibrani maka itu Injil, kalau diungkapkannya dengan bahasa maka itu Taurat, kalau diungkapkannya dengan bahasa lain maka itu kitab lain. Kata mutaakhiril Hanafiyah, orang-orang belakangan dari madhab Hanafiyah. Fakhtalafatil ibarat lal kalam, maka ungkapan-ungkapan tadi berbeda-beda tetapi ucapannya satu, ucapan Allah SWT. Wa tusamma hadhihi al-ibarat kalamullah majazan, maka ungkapan-ungkapan yang ada dalam Taurat, dalam Injil, dalam Quran itu dikatakan ucapan Allah sebagai majaz saja. Majazan, majazan itu lawannya hakiki, artinya hanya kiasan saja, bukan makna hakiki tapi makna kias. Yani ini ucapan Allah, yani dikiaskan sebagai ucapan Allah karena memang dari apa yang Allah maukan katanya. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, orang-orang belakangan dari madhab Hanafiyah mulai ngawur lagi mereka berbicara dan kemudian mulai menyimpang dari apa yang dikatakan oleh salaf. Wa hadzal kalamu fasidun, dan ucapan seperti ini fasid, ucapan yang rusak, ucapan yang sesat. Fa inna lazimahu, fa inna lazimahu anna ma'na qawlihi wa la taqrabuz zina wa makna qawlihi wa aqimus shalah. Karena konsekuensi dari pendapat mereka, dari ucapan mereka berarti ayat wala taqrabuz zina maknanya sama dengan ayat wa aqimus shalah. La yaquluhu aqilun. Enggak akan ada orang yang berakal bilang begitu. Iya kan? Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, maknanya sama dengan aqimus shalah, dirikanlah salat. Sama. Ayatnya sama-sama. Dari Allah satu makna saja, kemudian diungkapkan dengan ungkapan-ungkapan yang berbeda. Ajib. Tidak masuk di akal orang sehat. Wa makna ayatil kursi, wa makna ayatid dain. Berarti konsekuensinya, makna ayat kursi sama dengan makna ayat hutang, piutang. Ayat kursi, Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum, berbicara tentang Allah dan sifat-sifatnya. Dianggap sama dengan ayat Allah Taala, idza tadayantum bidainin ila ajal musamman faktubuh. Ayat terpanjang dalam Quran. Ayat terpanjang dalam Quran, ayat ad-dain ini. Dianggap sama karena mereka menganggap ucapan Allah satu makna saja, tidak terbagi-bagi katanya. Wa mana surat al-ikhlas wa makna tabbat yada abi lahabin wa tab. Berarti mereka menganggap bahwa surat al-ikhlas qul huwallahu ahad maknanya sama dengan ayat tabbat yada abi lahabin wa tab. Wa kullama ta'ammala al-insan hadzal qawl tabayyana lahu fazaduh, dan setiap orang yang mau memperhatikan ucapan ini tabayyana lahu fasaduh, akan semakin jelas rusaknya pendapat ini, batilnya pendapat mereka. Wa ulima annahu mukhalifun li kalami salaf, dan akan diketahui bahwasanya itu menyelisihi dari ucapan salaf. Wal haqqu, yang benar adalah anna Taurata wal Injila waz Zabura wal Qur'an min kalamillahi haqiqatan. Yang benar adalah bahwa Al-Qur'an, Taurat, Injil, Zabur, semua kitab-kitab Allah mengandung dalamnya ucapan-ucapan Allah haqiqatan, bukan majazan. Yang mereka mengatakan majazan batil. Yang benar adalah ucapan Allah sebenar-benarnya hakiki. Wa kalamullahi ta'ala la yatanaha, dan ucapan Allah tidak ada habisnya. Ucapan Allah tidak akan berakhir. La yatanaha artinya tidak akan berakhir. Fa innahu lam yazal yatakallam bima syaa'a idza syaa'a kaifa syaa'a, karena Allah terus memiliki sifat berbicara dan berkuasa untuk berbicara kapanpun, bagaimanapun, terserah Allah, sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalu kadzalik, dan terus Allah memiliki kekuasaan untuk berbicara kapanpun, azalian wa abadian, sejak dulu sampai yang akan datang, sampai kapanpun juga. Allah Subhanahu wa taala bahkan berfirman menggambarkan betapa luasnya ucapan Allah, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kata Allah, katakan, kalau lautan ini menjadi tintanya untuk menulis kalimat-kalimat Allah, kalimat-kalimat Rabbku, lanafida al-bahru, akan habis air laut untuk mencatat ucapan-ucapan Allah, qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum habis, sebelum selesai ucapan-ucapan Allah SWT. Walau ji'na bimithlihi madadan, walaupun kami datangkan lagi yang sepertinya berkali-kali. Ini yang selautan ini dijadikan tintanya, semua pohon-pohon sebagai penanya, sampai habis, didatang lagi yang seperti itu, sampai habis, datang lagi yang seperti itu, sampai habis, terus begitu, tidak akan habis ucapan Allah Subhanahu wa taala. Qala, juga Allah berfirman, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun, kalau saja semua yang ada di muka bumi dari pohon-pohon sebagai pena-penanya. Wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin, dan lautan ditambah lagi setelahnya 7 lautan. Ma nafidat kalimatullah, enggak akan habis ucapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun hakim, sungguhnya Allah Maha Mulia lagi Maha memiliki hikmah. Ikhwan fillah, na'udzubillahi minkum muslimin syarmati. Lihat, Allah menggambarkan bahwa kalamullah sangat luasnya, sangat banyaknya kalimat-kalimat Allah. Yang lautan ini walaupun ditambah 7 lautan lagi, ditambah lagi, tidak akan habis untuk mencatat ucapan Allah SWT. Tidak akan bisa sampai habis ucapan Allah SWT. Yani sampai habis lautan-lautan tadi sebagai tintanya, masih akan terus ucapan Allah, tidak akan berakhir. Walau kana ma fil mushafi ibaratun an kalamillah, maka kalau apa yang dalam Quran ini adalah sekedar ungkapan dari ucapan Allah, jadi bukan ucapan Allah, ungkapan dari ucapan Allah. Walaysa huwa kalamullah, dan menurut mereka itu bukan ucapan Allah, hanya ungkapan dari ucapan Allah. Niscaya lama harrama 'alal junubi wal muhdits masuhu, niscaya enggak akan dilarang orang junub, orang yang berhadas, enggak akan dilarang untuk menyentuhnya. Iya kan? Untuk menyentuh mushaf. Bukankah dilarang orang yang junub untuk memegang mushaf? Bukankah dilarang orang yang muhdits untuk memegang mushaf? Ini syarat hadis yang dikeluarkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta'nya, dan juga dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam kitab Al-Masahif, dan juga oleh Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, dan oleh Hakim, dan juga Daruqutni, dan lain-lainnya, diriwayatkan dari jama'ah min sahabat, bukan dari satu sahabat, dari sekian sahabat. Wa qad kharraja Syekh Al-Albani rahimahullah bi tahsinihi, dan Syekh Al-Albani mentakhrij hadis ini dan menganggap hadis ini hasan. Qul inna a'udzubikumullah. Hadis ini juga disahihkan oleh sekian para ulama terdahulu, seperti disahihkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, oleh Ishaq bin Rahuya, oleh Juzqani, dan juga Abu Amr ibn Abdul Barr, dan juga oleh Abdul Haq al-Ishbili dan al-Hazimi, dan juga oleh Al-Hafidh ibn Hajar wal-Haythami was-Suyuti. Hadirin a'azakumullah, tidak bolehnya menyentuh mushaf. Maka kita katakan pada mereka tadi, para mutaakhiri madhab al-Hanafiyah, orang-orang belakangan dari madhab Hanafiyah, kalian menganggap bahwa Quran ini bukan ucapan Allah hakikatan, bukan ucapan Allah yang sebenarnya, tapi ini hanya ungkapan saja dari ucapan Allah Taala. Kalau begitu, kenapa kok dilarang menyentuhnya? Kenapa? Ada apanya? Berarti kan sama dengan catatan kalian. Sama kan dengan catatan kita ketika kita mengkaji, oh kesimpulannya berarti riba itu haram. Berarti mencuri itu hukumnya potong tangan. Dari mana kamu dapat? Saya mendapat dari ayat Al-Quran yang diterangkan oleh guru saya tadi. Berarti ini ungkapan kesimpulan dari ayat-ayat Allah SWT. Iya kan? Taib, apakah catatan ini jadi tidak boleh disentuh oleh orang yang muhdis, oleh orang yang junub? Tidak. Kalau itu hanya ungkapan, maka itu tidak menghalangi seseorang untuk menyentuhnya walaupun junub, walaupun muhdis. Qala walau kana ma yaqra'ul qari' laisa kalamullah lama harrama 'alal junubi wal muhdis qira'atuhu. Kalau saja apa yang dibaca oleh pembaca Quran itu bukan ucapan Allah, tetapi hanya ungkapan saja dari ucapan Allah, maka niscaya tidak akan dilarang, enggak akan dilarang orang junub untuk membacanya, enggak akan dilarang orang haid untuk membacanya. Khamilun a'azakumullah juga isyarat pada hadis. Tetapi hadis ini lebih lemah dari yang tadi. Kalau tadi sahih atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani, tetapi hadis yang berikutnya ini dikatakan dhaif atau memiliki masalah di dalamnya. Khamilun a'azakumullah kaum muslimin syahr mati. Berarti yang namanya Al-Qur'an adalah kalamullah, ucapan Allah, terbukti bagaimana Rasulullah SAW memuliakan ayat-ayat Al-Qur'an, memuliakan tulisan-tulisan tentang ayat Al-Qur'an, memuliakan bacaan-bacaan ayat Al-Qur'an. Idza qira'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibaca Al-Qur'an, maka perhatikanlah dan dengarkanlah. Dan orang yang demikian tidak boleh baca Qur'an. Orang yang junub atau orang yang haid tidak boleh menyentuh mushaf, tulisan Al-Qur'an. Karena memang tidak sama dengan tulisan-tulisan lain. Tidak sama dengan tulisan-tulisan manusia. Kalau mereka menganggap bahwa ini hanya ungkapan dari ucapan Allah, tapi bukan ucapan Allah, makhluk, berarti sama dengan tulisan-tulisan lain. Kalau sama dengan tulisan lain, kenapa harus diistimewakan, tidak boleh disentuh dan seterusnya? Ikhwanuddin a'azakumullah, maka yang benar adalah bal kalamullahi mahfudun fis sudur. Bahkan ucapan Allah itu adalah ucapan Allah yang dihafal di dalam dada-dada mereka. Maqru'un bil alsun, yang dibaca di lidah-lidah mereka. Maktubun fil masahif, yang ditulis di mushaf-mushaf mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hanifah dalam Fiqh al-Akbar, sebagaimana dikatakan oleh Abu Hanifah sendiri di dalam kitab beliau Fiqh al-Akbar. Kenapa para Hanafiyah belakangan kok mengatakan seperti itu? Kenapa enggak ikut orang pertamanya, tokoh pertamanya, yaitu Abu Hanifah, yang menyatakan bahwa ucapan Allah Subhanahu wa taala, yang dihafalkan ucapan Allah, yang ditulis dalam Quran, dalam mushaf-mushaf adalah ucapan Allah, yang dibaca oleh imam di masjid-masjid ucapan Allah, wa huwa fi hadhil mawadhi' kulluha haqiqah, dan semua di tempat-tempat tadi semuanya ucapan Allah haqiqatan. Ketika mencatat Al-Quran, dia menulis ucapan Allah sebenar-benarnya. Ada orang yang menghafal Al-Quran, kita akan berkata dia menghafal ucapan Allah yang sebenar-benarnya. Ketika ada yang membacanya, kita akan berkata orang ini membaca ucapan Allah yang sebenar-benarnya. Haqiqah. Wa idza qila, kalau dikatakan fihi khattu fulan wa kitabatuhu, tapi ini tulisan-tulisan si fulan, ini catatan-catatan si fulan, fuhima minhu ma'nan sahih haqiqi, juga dipahami makna yang sahih dan makna hakiki, dan tidak bertentangan antara hakikinya kalimat ini dengan hakikinya kalimat yang sebelumnya. Contoh, seorang santri menulis ayat Al-Quran dengan tangan dia. Kemudian kamu lihat tulisan itu. Ini tulisan siapa? Bagus sekali. Kamu akan jawab, tulisan si fulan. Iya kan? Tetapi kalau kita katakan, wih, nulis apa dia? Apa yang ditulisnya? Ini yang ditulisnya ucapan Allah Rabbul Alamin. Kan begitu? Mudah tuh dipaham. Ketika dia menyatakan ini tulisan si fulan, hakikatan atau majazan? Hakikatan, memang nyata itu tulisan si fulan. Ketika kita menyatakan ini adalah yang ditulis ucapan Allah, juga hakikatan, benar-benar nyata ini ucapan Allah Subhanahu wa taala yang ditulisnya, bukan ucapan lain. Ucapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini hakiki. Tidak perlu dipertentangkan. Adapun mereka tadi mempertentangkan, menyatakan kalau dikatakan ucapan Allah, bukan, karena ini si fulan yang ngomong. Si fulan yang yatafawwah bil lisanihi. Dia yang ngomong dari mulutnya. Berarti ini ucapan dia. Tapi mau dikatakan ucapan dia, tapi ini ungkapan dari ucapan Allah. Berarti ini ucapan Allah majazan. Ucapan orang ini hakikatan. Kenapa tidak kita katakan seperti tadi? Kalau yang ditanyakan adalah suara siapa itu? Wih, indahnya qiraah ini. Suara siapa itu? Oh, itu suara si fulan. Memang dia juara qiraah, qori terkenal. Ini suaranya Al-Matrud. Ini suaranya Sudais. Emang dia yang menjawab. Hakikatan atau majazan? Hakiki, bukan majazi. Ketika kita katakan, dia membaca apa? Apa yang dibacanya? Kalamullah. Ucapan Allah yang dibacanya. Hakikatan atau majazan? Hakikatan. Hakiki, bukan majazi. Dan tidak ada pertentangan. Bahwa ini adalah suaranya si fulan secara hakiki dan yang dibacanya adalah ucapan Allah secara hakiki. Ikhwanul na'azakumullah wa idza qila al-madad fil mushaf. Sama saja ketika kita berbicara tentang madad, tentang tinta. Tinta dalam mushaf ini. Mushaf Quran. Kanat adh-dharfiyyah fihi ghairu dharfiyyah al-mafhumah min qawli al-qa'il fihi as-samawati wal-ardhu وفيه محمد وعيسى ونحو ذلك وهذان المعنيان مغايران. Maka ketika kita bicara tintanya, bicara kertasnya, bicara mafhum, kalau itu adalah jelas cetakannya penerbit Kemah atau punya penerbit Menara Kudus, Quran biasanya cetak di sana kan, oh ini dicetak oleh si fulan, penerbit ini penerbit itu kan begitu, ya kita bicara tinta. Tapi kalau bicara apa yang dicetak di dalamnya, apa yang ditulis di dalamnya? Ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hakiki, itu hakiki. Kita enggak bohong pada yang ini, kita enggak dusta pada yang ini. Kedua-duanya kenyataan, memang seperti itu. Ikhwan fillah na'udzubillah, tidak perlu dipertentangkan. Maka dikatakan hadzani al-ma'nayani mughayyirani. Dua makna ini berbeda. Lima'na qaulil qa'il fihi khattu fulan al-katib. Ini tulisannya si fulan sang penulis. Wa hadhil ma'ani, sedangkan ini adalah ma'ani salat mughayarah li ma'na qaulihil qa'il fihi kalamullah. Sedangkan yang tiga tadi, makna yang tiga, ini yang baca siapa, suara siapa, tintanya siapa, tulisan siapa. Berbeda dengan pertanyaan apa yang ditulis ini? Kalamullah. Yang ditulis ini kalamullah. Ikhwan bin na'azakullah, wa lam yatanabbah للفروق بين هذه المعاني ضل ولم يهتدي للصواب. Siapa yang tidak bisa atau siapa yang tidak perhatian pada perbedaan-perbedaan ini, niscaya dia akan tersesat dan menyimpang dari kebenaran. Harus dibedakan pertanyaan siapa, suara siapa, dan pertanyaan apa yang dibaca. Harus dibedakan antara keduanya. Wa kadzalika al-farq bainal qira'ah allati hiya fi'lul qari'. Harus dibedakan pula antara qiraah. Qiraah itu apa? Bacaan. Yang merupakan fi'lul qari, itu perbuatan si pembaca. Dan al-maqru, maf'ulnya. Al-maqru yang dibaca. Sedangkan yang dibaca adalah qaulul bari. Al-bari Allah SWT. yakni qaul suaranya itu suara al-qari, qiraahnya qiraatul qari. Tetapi apa al-maqru yang dibacanya? Yang dibacanya adalah kalamul bari, ucapan Allah al-bari. Man lam yahtadi lahu fa huwa dhalun aydan. Siapa yang tidak terbimbing dengan perbedaan ini, maka dia akan dhal, dia sesat juga. Walau anna insanan wajada fi waraqatin maktuban. Contoh sederhananya, kata beliau, kata pensyarah, kalau seseorang menemukan satu cari kertas, di satu lembar kertas ada tulisan, ala kullu syai'in ma qala Allahi batilu. Min khatti kana ma'rufan. Dari tulisan orang yang ma'ruf. Ini tulisannya si fulan, ya, terkenal, tulisannya bagus, masya Allah, kaligrafinya masya Allah. Ya. Tetap ketika ditanya, ini ucapan siapa? Laqala hadza min kalami labid haqiqatan. Pasti akan dijawab, ini ucapannya labid. Ikhwan bin na'azakumullah. Yang dikatakan ucapan yang hak adalah maqalahu labid, kata Nabi SAW. Nabi menyatakan, di antara apa yang mereka ucapkan yang paling benar adalah yang diucapkan oleh labid. Beberapa penyair-penyair jahiliyah berbicara, di antara yang paling asdaq, yang paling jujur, yang paling benar ucapan mereka adalah ucapan labid. Ala kulli syai'in maqalallahi batilu. Ketahuilah bahwa segala sesuatu selain Allah semuanya batil. Fa inna Allah huwal haq. Allah yang hak. Ikhwan bin na'azakumullah, ketika kita dapatkan kalimat itu yang sudah ma'ruf itu adalah ucapannya labid, kita akan mengatakan ini ucapan labid. Wa hadha khattu fulan. Dan ini khatnya si fulan. Orang pasti akan mengerti bahwa ini tulisan-tulisan si fulan. Karena ini tulisannya yang unik, menarik, dan betul-betul memiliki seni tulisannya bagus. Yang terkenal, ahlinya adalah si fulan. Oh, ini tulisan si fulan. Tetapi yang ditulisnya, pasti akan berkata, ini adalah ucapan labid. Ikhwan ibn a'azakumullah. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwa Rasulullah SAW menyatakan, asdaku kalimatin qalaha syair kalimatul labid. Kata Nabi dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, asdaqu kalimatin qalaha syair, ucapan yang paling jujur dari ucapan para penyair adalah kalimatul labid, adalah ucapannya labid. Ala kullu syai'in ma qala Allahu batilu. Bahwasanya segala sesuatu selain Allah adalah batil. Qul inna a'udzukumullah. Sehingga ketika kita menanyakan dalam secari kertas tadi, ini tulisan siapa, akan dijawab tulisannya si fulan, sang penulis hebat. Lihat tulisannya sangat bagus sekali. Tapi ketika ditanya, wih, ucapannya bagus sekali. Ala ma qala Allah batilu. Ala kulli syai'in ma qala Allah batilu. Ini ucapan siapa ini? Akan dijawab ucapan labid. Enggak akan sebodoh-bodoh manusia enggak akan menjawab, "Oh, ini ucapannya si penulis tadi." Tidak akan. Kenapa? Ini ma'ruf. Ucapan terkenal dari ucapannya labid. Ikhwan bin na'azakumullah, demikian pula kalau kita menanyakan tentang kertas, menanyakan tentang tinta, menanyakan tentang tulisan siapa ini, ya jelas itu adalah tulisannya si fulan, penerbitnya si fulan, atau tintanya dari si fulan, dan seterusnya. Tetapi ketika apa yang ditulisnya, jelas tidak ada kata lain dalam jawabannya bahwa ini yang ditulis adalah ucapan Allah SWT. Taib, apakah hakiki atau majazi ketika orang tadi menjawab ini ucapan labid? Hakiki, emang nyata ucapan labid kok. Dalam hadis yang sahih. Baik. Demikian pula ketika berkata, yang nulisnya si fulan, juga hak, bukan majazi, hakiki. Kenyataannya memang si fulan yang menulisnya. Dan tidak bertentangan antara hakikat yang ini dengan hakikat yang itu. Dua-duanya hakiki. Ikhwan ibn a'azakumullah. Al-Quran, lafad Al-Quran itu sendiri adalah masdar. Masdar dari qara'a, yaqra'u qira'atan wa qur'anan. Masdar Quran kadang bermakna qira'ah, kadang bermakna makru. Kalau bermakna qira'ah, diungkapkan dalam Al-Quran seperti Quran al-Fajri kana mashhuda. Quran al-Fajri kana mashhuda. Apa artinya Quran al-Fajri? bacaan qiraahnya di waktu fajar dipersaksikan oleh dua malaikat siang dan malaikat malam. Berarti maknanya apa itu? Yang sedang dibahas di situ. Ucapan orang ketika baca Quran itu dibalas, dipersaksikan oleh para malaikat. Iya kan? Tetapi dalam ayat lain dikatakan dengan qiraah juga, Quran juga, tapi bermakna maf'ul. Wa idza qira' al-Quran fastami'u lahu. Kalau dibaca Al-Quran. Artinya kalau Quran ini dibacakan, dengarkan. Fastami'u lahu wa ansitu. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah, kadang-kadang Al-Quran disebutkan dalam Quran dan Sunnah sebagai makna qiraah, kadang-kadang disebutkan dalam Quran dan Sunnah sebagai makna makruh. Kalau makna makruh, maka itulah Quran yang fi lauhil mahfuz. Itulah Quran yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi. Ini disampaikan oleh Nabi kepada manusia. Tetapi kalau Quran bimakna qiraah, maka itu adalah bacaan si fulan. Makhluk atau bukan makhluk? Seperti hadis Rasulullah SAW. Zainul Quran. Indahkanlah Al-Quran. Apa maknanya? Indahkanlah bacaan kalian ketika membaca Al-Quran. Qiraah yang dimaksud. Yani indahkanlah suaramu ketika membaca Al-Quran. Maka bedakan antara keduanya. Kalau kita berbicara tentang qiraah, maka qiraahnya qiraah manusia, bacaan manusia. Tapi kalau kita berbicara tentang al-maqru yang dibaca, maka yang dibaca adalah ucapan Allah haqiqatan, bukan makhluk. Kalamullah subhanahu wa ta'ala. Farriq bainahuma tahtadi lis-shawab. Bedakan antara keduanya, kamu akan selamat di dalam kebenaran. Tetapi barang siapa yang terkaburkan antara keduanya, niscaya dia akan dalalan ba'ida. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.